Islam. Yang keberapa ya? Saya lupa. Hah? Hmm? 1508 4. Sekarang 1504. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari jalan Ali bin Zaid dari Al-Qasim Abu Abdurrahman dari Abu Umamah. Ia berkata, Qultu ya Nabi Allah ayyu syuhada'i afdal? Qal man sufika afdalu syuhada man sufika damuhu wa uqira jawaduhu. Abu Umamah berkata, hai Nabi Allah, siapa syuhada yang paling utama? Kata Rasulullah SAW, yaitu yang ditumpahkan darahnya dan disembelih kudanya. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini lemah karena ada Ali bin Zaid bin Yazid. Ali bin Yazid ini Al-Alhani, dia seorang yang perawi yang lemah. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata da'if. Akan tetapi hadis ini mempunyai penguat. Dikeluarkan oleh Ibrahim bin Hisham bin Yahya Al-Ghassani. Ia berkata, haddathana Abi an Jaddi an Abi Idris Al-Khawlani an Abi Dhar marfu'an. Akan tetapi dalam sanadnya ada Ibrahim bin Hisham bin Yahya kadzab, tukang berdusta, sehingga tidak bisa mengangkatnya. Akan tetapi hadis ini mempunyai penguat-penguat yang banyak, kata beliau, sehingga hadis ini menjadi sahih. Di antaranya hadis Abdullah bin Habsyi Al-Khath'ami, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang paling mulia untuk dibunuh. Maksudnya terbunuh seperti apa yang paling mulia? Kata Rasulullah, yaitu yang dikucurkan darahnya dan disembelih kudanya. Dikeluarkan Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Di antara syahid penguatnya juga yaitu hadis Jabir. Bahwa dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jihad apa yang paling utama? Kata Rasulullah, yaitu yang kudanya disembelih dan darahnya dialirkan. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, Ibn Hibban, Ahmad. Ya, Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih. Dan juga mempunyai jalan lain dari Jabir dari yang diriwayatkan Imam Ahmad, sehingga hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan ya akhi bahwa orang-orang yang mati syahid itu bertingkat-tingkat. Ya. Di mana orang-orang yang mati syahid yang paling utama siapa? Yaitu yang mereka yang meninggal di medan perang, yang tentunya peperangan yang sesuai dengan syariat, ya, bukan sebatas perang-perang atau misalnya diklaim itu syahid padahal bukan syahid, seperti di zaman sekarang ya, orang bunuh diri disebut syahid dan yang lainnya. Ini jelas ya akhwal Islam tidak masuk dalam hadis ini. Tentu yang dimaksud dengan syahid itu yang secara syariat bahwa ya, ia dihukumi secara syahid. Maka hadis ini menunjukkan ya akhwan Islam ya bahwa syahid yang paling tinggi derajatnya itu yang meninggal di medan perang. Walaupun Nabi SAW menjelaskan bahwa syahid itu bukan hanya orang yang meninggal di medan perang. Kata Rasulullah, orang yang tenggelam syahid, orang yang dibunuh oleh perutnya syahid, orang yang terbakar syahid, orang yang tertimpa runtuhan, kata Rasulullah, syahid. Ya, itu macam-macam lain dari syahid. Tapi yang paling utama dari orang-orang yang mati syahid siapa? Yaitu yang mereka meninggal di medan perang. Ya. Kita lanjutkan hadis 1505. Hadis yang dikeluarkan Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar. Ia berkata, haddatsana Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab. Ia berkata, haddatsana ammi, pamanku, yaitu Abdullah bin Wahab al-Misri, seorang ulama yang thiqah, ya, berasal dari Mesir. Ia berkata, akhbarani Ibrahim bin Sa'ad az-Zuhri, dari Imam az-Zuhri. Az-Zuhri ini seorang perawi yang masyhur, Ibnu Syihab. Beliau digelar oleh para ulama yaitu Amirul Mukminin, ya, yang wafat tahun 125 Hijriah. Amirul Mukminin fil hadis. Akhbarani Abdul Malik bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham dari ayahnya, akhbarani rajulun min ashabi Rasulillah SAW an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa beliau bersabda, yushiku an yaghliba ala dunya luka bin luka, wa afdalun nasi mu'minun baina karimain. Hampir-hampir dunia akan dikuasai oleh luka bin luka. Siapa luka bin luka? Orang Arab, ya. Mereka kalau memberikan nama orang bodoh itu luka bin luka. Biasanya kalau ada orang Arab bilang ke kamu misalnya, hei luka bin luka gitu, maksudnya kamu itu bodoh gitu, kamu itu beleguk, ya. Itu namanya luka bin luka. Jadi kalau antum yang gak bisa bahasa Arab, hati-hati ya. Kalau ada orang bilang ke antum orang Arab, ya luka bin luka, itu berarti artinya ngejek antum gitu. Ya, jangan dipahami luka bin luka. Siapa ini luka bin luka gitu kan? Luka bin luka itu artinya kinayah, apa gelar atau penamaan untuk orang yang bodoh. Artinya kata Rasulullah, hampir-hampir nanti dunia akan dikuasai oleh orang-orang yang bodoh. Bukan bodoh terhadap dunia, bukan, tapi bodoh terhadap agama, din. Iya. Karena kalau di zaman dahulu para pemimpin itu orang-orang yang masya Allah muslim, dia juga mujtahid, saleh, ya. Tapi kemudian apa yang terjadi, ya, seperti yang Rasulullah kabarkan, ternyata yang menguasai dunia, para pemimpin dunia, orang-orang yang jadi pemimpin yang masya Allah bukan orang-orang ahli ilmu, bukan orang-orang yang mempunyai din, kekuatan ilmu dan kesolehan serta ketakwaan. Kata Rasulullah, hampir-hampir yang akan menguasai dunia nanti luka bin luka. Wa afdalun nas, dan manusia yang paling utama saat itu mu'minun baina karimain, mu'min di antara dua orang yang mulia. Maksudnya, sebagian ulama mengatakan, maksudnya di antara dua orang tua yang saleh. Ya, mukmin yang dipelihara oleh orang tua yang saleh. Kemudian At-Tahawi meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Salih, ia berkata haddatsani Lais, ia berkata haddatsani Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata akhbarani Abdul Malik bin Abi Bakar anna Abu Bakr ibn Abdurrahman akhbarahu anna ba'd ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ثم ذكر مثله ولم يرفعه. Artinya diriwayatkan di sini secara mauquf bukan secara marfu. Akan tetapi kata Syekh Al-Albani sanadnya lemah. Karena Abdullah bin Salih ini walaupun dijadikan hujah oleh Imam Bukhari, akan tetapi hafalannya itu dibicarakan oleh para ulama. Dan Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab ini walaupun dijadikan hujah oleh Muslim, akan tetapi Al-Hafidh berkata ia seorang yang saduk, namun hafalannya berubah di akhir hayatnya. Ya. Dan di dalam sanadnya juga ada mukhalafah. Mukhalafah itu artinya perselisihan. Ada sebagian yang memarfukan dari sabda Rasulullah, ada yang memaukufkan dari perkataan sahabat. Kata Syekh Al-Albani, waqad khulifa fi raf'ihi, dan diperselisihkan tentang kemarfuannya, apakah hadis ini marfu atau tidak. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, ia berkata haddatsana Abu Kamil, ia berkata haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata haddatsani Ibnu Hisham dari Abdul Malik bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al Harith bin Hisham dari ayahnya, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian secara mauquf, tidak secara apa? Marfu. Ya. Dan sanad ini sahih. Dan perawi-perawinya juga thiqat, perawi Bukhari dan Muslim selain Abu Kamil ini. Abu Kamil ini namanya Mudhaffar bin Mudrik Al-Khurasani, ia perawi yang thiqah. Sehingga yang rajih hadis ini mauquf. Kenapa yang marfu tadi hadisnya lemah sanadnya? Sedangkan yang mauquf ini sahih. Sedangkan periwayatan hadis yang lemah, apa perawi yang lemah, kalau bertabrakan dengan perawi yang thiqah, disebutnya apa? Mungkar. Ya. Berarti yang sahih ini dari perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hal seperti ini tidak mungkin diucapkan dari pendapat sahabat, Pak. Karena apa? Karena ini mengabarkan sesuatu yang akan datang. Sedangkan sahabat tidak tahu yang gaib. Makanya kata para ulama, apabila seorang sahabat mengucapkan kata-kata yang itu tidak mungkin berasal dari ru'yunya sendiri, paham tidak? Dan sahabat ini juga bukan orang yang suka mengambil dari Israiliyat, maka pada waktu itu dihukumi marfu. Dihukumi apa? Marfu sampai Rasulullah SAW. Nah, ini sama. Ini walaupun yang sahih mauquf dari ucapan sahabat, tapi di situ pemberitahuan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Bahwa nanti hampir-hampir dunia akan dikuasai oleh Luka bin Luka. Mungkin tidak sahabat ya memprediksikan atau misalnya mengaku-ngaku tahu yang gaib, enggak mungkin, Pak. Iya. Makanya beliau berkata, "Fahuwa fi hukmil marfu'." Maka hadis ini dihukumi marfu'. Iya, hadis ini dihukumi apa? Marfu'. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama. Wa di antara mukjizat Rasulullah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan ini termasuk min alamatin nubuwah, tanda kenabian beliau. Kenapa? Karena yang Rasulullah kabarkan ternyata terjadi semua, ya tidak? Rasulullah mengabarkan tentang tanda hari kiamat yang akan terjadi, terjadi. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan hampir-hampir dunia akan dikuasai oleh Luka bin Luka, terjadi. Ya, hampir di seluruh negeri-negeri Islam, Pak, yang jadi pemimpin-pemimpin itu bukan orang yang alim tentang ilmu agama, bukan. Ya. Rata-rata mereka alim tentang dunia tapi tidak alim tentang apa? Din. Berbeda dengan di zaman dahulu Abu Bakar, dia jadi khalifah. Siapa Abu Bakar? Ketakwaannya jangan tanya. Umar khalifah, jangan tanya ketakwaan Umar bin Khattab dan ilmunya. Uthman bin Affan, jangan tanya akan ketakwaan dan ilmunya. Ali bin Abi Thalib, jangan tanya tentang ketakwaan dan ilmunya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib setelahnya, jangan tanya tentang ketakwaan dan ilmunya. Muawiyah bin Abi Sufyan setelahnya, jangan tanya tentang ketakwaan dan ilmunya. Tapi kemudian ya semakin kemari semakin jauh, ya. Yang memimpin, yang menjadi pemimpin bukan lagi orang-orang yang ahli tentang agama, din. Ya, benar tidak yang Rasulullah kabarkan, Pak? Benar. Terjadi. Yang Rasulullah kabarkan terjadi. Hadis ini, ya akhi, kita ambil faedah yang kedua. Hadis ini menunjukkan isyarat ya akan semakin sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Dan dalam hadis yang lain disebutkan inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm, yaitu ilmu diangkat. Ya. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya la ya'ti 'alan nasi zaman illa wa ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kata Ibnu Mas'ud, maksudnya zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya, artinya ilmu semakin berkurang. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang keberapa? Yang ketiga. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita faedah bahwa hendaknya yang menjadi pemimpin itu, Pak, yang kuat segalanya. Kuat ilmunya, kuat ketakwaannya, kuat kesolehannya, kuat apa namanya, dalam kepemimpinannya, leadershipnya, ya, harus kuat segala sesemuanya, kuat. Makanya ikhwatul Islam azani Allah, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, pemimpin-pemimpin di zaman salafus soleh terdahulu kuat semuanya. Keilmuannya kuat, ketakwaannya kuat, kesolehannya kuat, kepemimpinannya kuat. Luar biasa. Kalau pemimpin seperti itu, Masya Allah, Pak, pasti tidak akan pernah ada kezoliman. Ya. Pasti akan menjadi pemimpin yang sangat adil, yang arif, yang bijaksana, yang Masya Allah. Sebagaimana kita lihat sendiri bagaimana sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah ketika yang memimpin itu orang-orang yang soleh dan bertakwa. Ya, baca oleh antum bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, bagaimana kesolehan beliau, ketakwaan beliau, tapi juga seorang pemimpin yang luar biasa. Ya. Demikian pula pemimpin-pemimpin setelahnya yang mereka Masya Allah saleh. Nah ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah kalau misalnya ada ustadz dua, yang satu saleh tapi kurang kepemimpin, kurang kuat dalam memimpin. Yang satu lagi fasik tapi dia kuat dalam memimpin. Mana yang didahulukan? Yang saleh tapi lemah, atau fasik tapi kuat? Banyak ulama mengatakan yang fasik tapi kuat didahulukan, karena dalam kepemimpinan yang paling dibutuhkan itu kekuatan dalam memimpin. Adapun kefasikannya, ya kita berusaha untuk mengingatkan, mendoakan, daripada dia soleh tapi lemah, akhirnya apa? Negara hancur rapuh. Ya. Yeah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan juga ya akhil Islam, tercelaknya kebodohan tentang agama. Bahwasanya menjadi orang yang bodoh terhadap ilmu agama itu tercela, Pak. Ya. Dan sangat tidak baik. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mensifati salah satu daripada orang yang dibenci oleh Allah, ya, dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama dan didhaifkan oleh sebagian yang lain, yaitu siapa? Al-alim bi amri dunya wal jahil bi amril akhirah. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang apa? Tentang akhirat. Kalau ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu dunia, wah dia kuasai. Tapi ditanya tentang agama, tentang rukun sholat, tentang jual beli, tentang ini enggak faham. Iya. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan juga ya akhan Islam, keutamaan orang tua yang saleh. Karena orang tua yang saleh ini insyaallah akan melahirkan anak-anak yang soleh insyaallah, melahirkan anak-anak yang masya Allah. Makanya penting ya, kata para ulama, kalau kita ingin mempunyai rumah tangga dan anak-anak yang baik, hendaknya yang pertama kali diperhatikan itu adalah memilih pasangan hidup. Pilihlah istri yang solehat, yang bisa mendidik apa? Anak dengan baik, dengan pendidikan yang baik. Ya. Nah, itu ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis 1506. Itu tolong dong yang di atas anak-anaknya biar enggak ribut ya. Ibu-ibu jangan diam aja dong, Bu. Anak-anaknya jangan dibiarkan ribut, Bu, mengganggu. Hadis 1506. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dari jalan Ibnu Wahab, dari Abu Hani Al-Khawlani, dari Abu Ali Al-Janabi, itu Amr bin Malik, dari Fadalah bin Ubaid, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aflaha man hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bih. Aflaha, beruntung. Siapa yang beruntung? Man hudiya ilal Islam, orang yang diberikan hidayah kepada Islam. Wa kana aishuhu kafafan, dan hidupnya pas-pasan. Wa qana'a bih, dan dia pun juga qana'ah dengan apa yang ia didapatkan. Ya, walaupun ya penghasilannya mungkin pas-pasan atau mungkin kurang, tapi dia qana'ah masya Allah. Hadis ini akhir Islam azaniyallahu wa iyyakum. Ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dikatakan oleh Al-Hakim sahih sanadnya, dan memang seperti yang dikatakan oleh beliau, hadis ini sahih sanadnya. Juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibn Hibban, Al-Hakim, demikian pula Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, demikian pula Al-Qudai meriwayatkan dalam musnadnya dari jalan Ibn Mubarak, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalan Haywah bin Shuraih. Ia berkata, akhbaroni Abu Hani, tapi dengan lafaz tuba. Kalau tadi kan aflaha, beruntung. Kalau ini tuba. Apa itu tuba? Tuba artinya pohon di surga. Ya. Di mana tuba itu Pak, pohon di surga yang masya Allah sangat besar sekali. Ya. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Syekh Albani berkata, ya, mengomentari perkataan Al-Hakim, sahih sesuai dengan syarat Muslim. Kata beliau, yang benar sahih saja. Karena sanad ini tidak sesuai dengan syarat Muslim. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada Amr bin Malik ini, dia perawi yang thiqah tapi tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sehingga tidak benar dikatakan bahwa hadis ini sesuai dengan syarat Muslim. Maka hadis ini sahih. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Yang pertama, bahwa hakikat keberuntungan itu adalah ketika seseorang diberikan hidayah kepada Islam, maka itu orang yang beruntung. Di mana nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu nikmat Islam. Iya. Apa itu Islam? Islam secara bahasa ini apa? Islam dari kata aslama yuslimu islaman. Artinya apa? Menyerahkan diri. Di mana hakikat Islam itu dalam kitab Al-Usul Thalatsah apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah. Dan tunduk serta patuh dengan taat kepada Allah. Ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam. Jadi hakikat Islam itu artinya mengislamkan, artinya menjadikan hati kita itu tunduk kepada Allah sudah. Apa yang Allah perintahkan, aa. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itulah Islam. Ya. Jadi hakikat Islam itu menundukkan diri kita dan menghambakan diri kita kepada Allah. Bukan menghambakan diri kita kepada selain Allah, bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada syahwat, bukan pula kepada akal dan pemikiran, tidak. Akan tetapi kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Ya. Adakah agama yang paling baik dari orang yang mengislamkan wajahnya kepada Allah? Wahuwa muhsin, dan ia berbuat kebaikan. Agama yang paling baik itu adalah orang yang mengislamkan dirinya kepada Allah. Maksudnya apa? Artinya menyerahkan dirinya kepada Allah. Terserah deh Allah maunya gimana, terserah Allah aja deh. Yang penting Allah ridha sama saya. Itulah Islam. Ya. Yeah. Maka kata Rasulullah, tuba aflah. Sungguh beruntung. Sungguh sangat apa? Ya, beruntung. Siapa orang yang diberikan hidayah kepada Islam? Masya Allah. Alhamdulillah. Maka bersyukurlah kita yang dijadikan oleh Allah sebagai seorang Islam, Mbak. Dan jagalah nikmat Islam ini sampai akhir hayat kita. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan kamu apa? Muslim. Artinya pertahankan keislamanmu itu sampai meninggal. Karena Islammu itulah yang akan memasukkan kamu ke surga. Karena siapapun yang wafat di atas selain Islam, jangan harap masuk surga, Pak. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin," dalam surat Ali Imran. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima, kata Allah. Dan nanti di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Alhamdulillah, Pak. Kita menjadi orang yang Islam. Maka peganglah kuat-kuat Islam dan betul-betul pahamilah tentang hakikat Islam. Apa itu Islam? Apa yang diinginkan oleh Islam? Ya. Jangan sampai KTP-nya Islam, tapi ternyata ya perbuatan kita bukan Islam. Kita enggak mau sholat, enggak mau zakat, enggak mau puasa, enggak. Akhirnya apa? Islamnya kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hari ini kita ambil faedah yang kedua, akhi. Itu keutamaan qanaah. Ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Apa itu qanaah? Qanaah itu artinya ya merasa puas dengan yang ada. Qanaah itu artinya merasa puas dengan yang ada. Jadi kasihnya segitu ya udah merasa puas sudah. Ya. Dan orang qanaah ini hidupnya Masya Allah, Pak. Tenang hidupnya. Beda dengan orang yang enggak qanaah, yang rakus, yang tamak terhadap harta. Sebanyak apapun harta yang dia miliki, Pak, dia tidak akan pernah merasa cukup. Ya. Saya diceritakan oleh teman di Jawa Timur sana, katanya ada seorang wali kota apa gimana gitu ya. Dia punya usaha omzetnya 30 miliar. tapi dia dipenjara gara-gara korupsi. Kan ajib. Ya, udah punya duit omzet penghasilan per bulan 30M masih korupsi, Pak. Gimana sih, Pak? Berarti kan hatinya yang miskin ini. Ya. Mendingan oh ya antum gajinya per bulan 2 juta tapi alhamdulillah qanaah. Udah cukup kok alhamdulillah, ya. Tenang hidup. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata apa? Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu mempunyai hati yang qanaah, maka kamu dan para raja itu setara. Gimana caranya dong Ustadz supaya saya bisa qanaah? Caranya satu, Pak. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hammuhul akhirah, sabbatallahu alaihi amrah, wa ja'alal ghina fi qalbih, wa atathud dunya wa hiya raghimah." Siapa yang keinginan di hatinya hanya akhirat. Nah. Siapa hatinya hanya mengharapkan apa? Akhirat. Maka Allah akan kokohkan urusannya, kata Rasulullah. Dan Allah akan jadikan hatinya kaya raya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Lihat, Rasulullah mengatakan orang yang hanya mengharapkan akhirat. Masya Allah. Ketika ia cari duit, harapannya akhirat. Ketika ia beribadah, harapannya akhirat. Semua aktivitas dia lakukan, harapannya akhirat. Apa yang terjadi? Allah akan kokohkan urusannya. Artinya dia kuat istiqomah di atas agama. Yang kedua apa? Allah akan jadikan hatinya kaya raya. Qanaah, Masya Allah. Yang ketiga apa? Dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Artinya walaupun dia dikasih dunia oleh Allah, tetap dunia tidak menipu dia. Kenapa? Karena dia yang dia inginkan hanya akhirat saja. Sebaliknya kata Rasulullah apa? Wa man kanat hammuhu dunya, tapi siapa yang keinginan terbesarnya dunia, farraqallahu alaihi syamlah. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'al al-faqra baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran itu di matanya. Tuh lihat. Artinya dicabut rasa qanaahnya itu, Pak. Jadikan hatinya itu selalu fakir. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Ini bagi orang yang keinginannya hanya apa? Dunia. Kalau antum keinginan dunia, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Udah beli mobil ini masih kurang, pengen yang ini. Udah beli yang ini masih kurang, pengen yang itu. Gak bakalan qanaah, Pak. Ya, gak bakalan qanaah selama-lamanya. Tapi kalau kita merasa qanaah kehidupan kita, saya sih pengennya akhirat aja deh. Cuma dunia ini halalnya malah menambah berat hisab. Ya, haramnya mendatangkan adab. Insyaallah orang kayak ginian ini walaupun banyak duit, ya. Duitnya malah manfaat buat infak sana, buat bantu fakir miskin, buat ya bantu para janda dan yang lainnya, masyaallah. Kenapa? Karena yang dia inginkan akhirat. Dia menginginkan akhirat, tidak menginginkan dunia. Maka siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, insya Allah dia akan qanaah. Tapi siapa yang keinginan dia yang terbesar adalah dunia, dia tidak akan bisa apa? Qanaah. Ya. Hadis yang ke 1507. Hadis yang dikutip Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, ia berkata haddatsana Abdullah bin Sa'id. Ia berkata haddatsana Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi. Ia berkata haddatsana Rishdin bin Quraib, dari ayahnya ia berkata, kuntu aqudu ibnu Abbasin fi zuqaqi Abi Lahbin wa dhalika ba'dama dhahaba basaruhu faqala sami'tu abi yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama rajulun fi hullatin lah wa huwa yanzuru fi athfaihi idh khasafa Allahu bih fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Aku pernah menuntun Ibnu Abbas, ya. Waktu itu beliau sudah buta. Lalu Ibnu Abbas berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika ada seorang laki-laki memakai pakaiannya yang mewah dan ia pun melihat kepada mantelnya yang indah, dan ia pun merasa apa? Ujub dan sombong dengannya. Tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi, dan ia terus-menerus diadab di dalamnya sampai hari kiamat. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini thiqat, ya, rata-rata perawi Bukhari dan Muslim, kecuali Rishdin bin Quraib ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dhaif. Dan lafadznya juga terjadi ittirab, keguncangan. Ya, karena terkadang perawi meriwayatkannya demikian lafadznya. Dan terkadang perawi mengatakan bahwa itu kisah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Ya'la meriwayatkan dalam musnadnya, ia berkata haddatsana Al-Hasan bin Hamad Al-Kufi, ia berkata haddatsana Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi dari Ibnu Quraib, dari ayahnya ia berkata, aku pernah menuntun Ibnu Abbas di Zuqaq Abu Lahab, dan ia berkata, hai Quraib, ya, kita sudah sampai ke tempat ini dan begitu. Aku berkata, iya, kamu berada di tempat itu. Maka kemudian Ibnu Abbas berkata, bercerita kepadaku Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang merasa pongah dan sombong dengan pakaiannya yang indah, dan ia melihat kepada mantelnya yang masya Allah, ya, ia sudah merasa ujub dengan dirinya. Tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan lafaz yang pertama itu lebih dekat kepada kebenaran, karena syahidnya ia mempunyai penguat dari hadis Abdullah bin Umar, demikian pula Abu Hurairah secara marfu' dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di sini akhi kita ambil faedah yang pertama. Hak, ya, bahayanya ujub dan sombong. Apa bedanya ujub sama sombong, Mas? Ujub itu artinya merasa bangga dengan diri. Ya, misalnya antum punya, dalam hadis ini dia pakai baju yang bagus, mantelnya indah. Nah, dia ujub dengan pakaiannya. Ya. Atau misalnya antum ujub dengan hafalan antum, masya Allah, bisa ngapalin Al-Quran, bisa ngapalin hadis, bisa ngapalin ini. Tahu-tahu antum apa? Ujub, masya Allah, saya hebat ya, saya pinter. Atau misalnya antum merasa ujub, merasa bangga dengan apa? Ilmu. Ya, karena antum sudah ngaji 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, masya Allah, saya ini udah lebih senior dari dia, gitu kan. Akhirnya apa? Merasa ujub. Atau misalnya ujub dengan apa? Ya, mobil. Antum bawa mobil BMW. Wah, ujub nih, mobilnya mantap. atau antum ujub dengan motor moge, kalau jalan di jalan tuh kayak gimana gitu, ujub, itu dosa besar akhi. Itu bukan dosa kecil, dosa besar itu. Iya. Sombong, sombong itu adik kakak sama ujub. Ujub itu bangga dengan kelebihan diri, sombong itu disertai dengan menganggap remeh orang lain. Karena Rasulullah mengatakan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Iya. Dan dua-duanya dosa besar. Kalau ujub disertai sombong, udah gede sudah. Iya. Maka dari itu hati-hati. Jangan sampai kita ini ya merasa ujub dengan benda yang kita miliki. Jangan sampai. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah merasa ujub dengan perhiasan yang ia pakai. Kemudian Aisyah ya merasa risih, kok saya merasa ujub dengan pakaian ini. Langsung sama Aisyah disedekahkan. Karena saking takutnya merasa ujub dengan itu, diadab gara-gara itu. Makanya kalau kita merasa ujub dengan benda yang kita miliki, udah sedekahin aja pak. Bapak punya mobil misalnya, oh saya kok kalau bawa mobil saya ini kok kayak ujub gini ya. Udah jual, ganti yang lain yang gak bikin ujub gitu loh. Ya. Saya ini kalau pakai baju ini kayak ngerasa ujub gimana gitu ya. Buka, ganti sama yang lain. Artinya jangan sampai kita merasa ujub dengan baju kita, merasa ujub dengan ini kita. Yang susah itu merasa ujub dengan ilmu pak, dengan kecerdasan, kepintaran. Ngegantinya gimana coba? Maka kita harus ingat, kalau kita merasa ujub begitu langsung ingat, ini kan pemberian dari Allah. Syekh Utsaimin mengatakan, orang yang merasa ujub dengan amal solehnya, sama saja dia mengungkit-ungkit nikmat kepada Allah. Maka itu bisa membatalkan amalannya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Antum merasa ujub dengan sholat tahajudnya, oh masya Allah, karena tiap malam bisa tahajud, akhirnya ujub, wah oh, saya wali nih, nih wali kelas. Antum merasa Allah, masya Allah, ya bisa puasa Senin Kemis dan yang lainnya, ujub. Hati-hati, ujub dengan amal soleh itu, kata Syekh Utsaimin, bisa membatalkan amal. Hati-hati saudara. Iya. Maka ini hadis ini menunjukkan bahwa ujub dan sombong itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Maka dari itu seorang muslim tinggalkan segala sesuatu yang membuat dia ujub. Jangan. Kalau dia merasa ujub, ingatlah bahwasanya itu hakikatnya kehinaan buat dirinya, kehancuran buat agamanya. Iya. Ikhwata Islam. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, bahwa ujub dan sombong ini sebab diazab dalam kubur. Di antara salah satu sebab yang menyebabkan seseorang diazab dalam kuburnya gara-gara ujub dan sombong. Lihat Rasulullah menceritakan orang ini, ya. Tiba-tiba dia sedang berjalan dengan sombong dan pongahnya, dengan pakaiannya yang indah. Tiba-tiba Allah tenggelamkan ke dalam bumi dan ia terus diazab sampai hari kiamat. Ini menunjukkan akhi, ujub dan sombong itu menyebabkan datangnya azab kubur kepada kita. Hati-hati. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Isya jam berapa? Hah? 5 menit lagi. Oke, insyaallah. Hadis selanjutnya. Hadis 1508. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tahawi dalam Al-Mushkil, Mushkil Athar maksudnya. Al-Hakim Ad-Diya dalam Al-Mukhtarah, At-Tabrani dari Dawud bin Al-Furat Al-Kindi, dari Alba bin Ahmad Al-Yashkuri, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, khatta Rasulullah SAW fil ardi arba'ata akh ya akhbut. Tsumma qala tadruna ma hadza? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Maryam bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW pernah menggaris 4 garis di tanah. Lalu Rasulullah bersabda, kalian tahu tidak apa ini? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, wanita penduduk surga yang paling utama itu 4 orang. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua Fatimah bintu Muhammad. Yang ketiga Maryam bintu Imran. Dan yang keempat Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Iya. Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Syekh Albani berkata perawinya semuanya thiqat, perawi Bukhari. Selain Alba bin Ahmad ini, dia perawi Muslim saja. Dan ia mempunyai penguat dari hadis Anas secara marfu' dengan lafaz hasbuka min nisa'il alamin, cukuplah bagi kamu sebaik-baik wanita di dunia ini. Ya. Kemudian aku mendapatkan jalan lain dari Tabrani dengan sanadnya dari Quraib dari Ibnu Abbas secara marfu' dengan lafaz sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Ya. Penghulu-penghulu wanita penduduk surga setelah Maryam bintu Imran, yaitu Fatimah, Khadijah dan Asiyah, istri Fir'aun. Syekh Albani berkata sanadnya sahih. Dia disebutkan juga oleh Al-Haythami. Di sini menunjukkan akhi bahwa wanita terbaik di dunia itu 4 ini. Yang terbaik yang pertama Maryam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Maryam itu nabi, bukan hanya sebatas wali. Dan ini yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Alasannya apa? Karena Maryam diberikan wahyu. Ya, Maryam diberikan apa? Wahyu. Bahkan Maryam didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, dengan bentuk laki-laki. Dan tentu ini menunjukkan bahwa Maryam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diberikan wahyu itu apa? Nabi. Iya. Kemudian siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling Nabi cintai. Walaupun setelah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah tidak bisa melupakan Khadijah. Iya, bagaimana perjuangan Khadijah di awal-awal Islam, Pak. Penderitaannya, ya, bagaimana beliau sebagai istri yang luar biasa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu dan Nabi merasa bahwa beliau akan mati atau akan gila. Tapi apa kata Khadijah? Tidak mungkin, hai suamiku. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, menghinakan kamu. Wah, Khadijah luar biasa, Pak. Wanita yang sangat dewasa, yang sangat matang akalnya, yang tidak pernah sekalipun menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Ya, dari Khadijah lah Rasulullah mempunyai banyak anak. Makanya subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ya. Dan Khadijah itu sampai-sampai, Pak, yang kirim salam kepada Khadijah itu Allah langsung. Iya. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang bersama malaikat Jibril. Lalu datanglah Khadijah membawa apa? Makanan untuk Rasulullah. Apa kata Rasul, kata Jibril, "Hai Muhammad, itu istrimu Khadijah datang. Kalau ia sudah sampai, sampaikan untuknya salam dari Allah." Masya Allah. Allah langsung ngucapin salam buat Khadijah. Sesuatu yang tidak dimiliki keistimewaan ini oleh istri-istri Nabi yang lainnya. Lalu bagaimana dengan hadis Ustaz? Ini perbandingan Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita seperti makanan sarit dibandingkan seluruh makanan. Bukankah itu menunjukkan berarti Aisyah yang paling baik, yang paling bagus maksudnya, yang paling utama? Memang khilaf di sini, Pak. Ya. Allahu a'lam. Saya kira cukup, dan habis isya insyaallah kita ada tanya jawab sebentar ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat Abu Daud, wa Bilal bin Rabah, apabila adzan ia memasukkan jarinya ke telinganya, jari telunjuknya. Iya. Dan itu termasuk sunnah. Mohon nasihatnya dan doanya agar kami meninggal di atas Islam. Yang pertama, kita berusaha ya akhi untuk istiqomah. Ya, dengan cara terus menuntut ilmu, terus beramal saleh, berteman dengan teman-teman yang saleh, meninggalkan dosa dan maksiat. Kemudian juga banyak berdoa kepada Allah supaya Allah wafatkan kita di atas Islam dan iman. Di antara doa Nabi Yusuf, ya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Tolong jelaskan tentang larangan berkumpul-kumpul di rumah mayat setelah kematian. Ada riwayat dari Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi. Jarir berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima'a 'inda ahlil mayyit wa at-ta'ama fi min an-niyaha aw kama qala." Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap. Oleh karena itu Imam Syafi'i berkata, wa akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam, wa huwa al-ijtima'a 'inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya. Ini menunjukkan sengaja kumpul-kumpul di keluarga kematian itu haram dalam Islam. Ya, tidak diperbolehkan. Adapun riwayat Tawus, bahwa Tawus berkata dahulu mereka suka untuk memberikan makan untuk mayat selama 7 hari, hari pertama dari kematiannya. Pertama itu mursal Tawus, dan mursal tabi'in atas pendapat yang rajih itu tidak dihukumi marfu sampai Rasulullah SAW. Yang kedua, ya, mursal dalam riwayat Tawus itu tidak menyebutkan adanya berkumpul-kumpul, tidak pula makan-makan di situ. Yang ada adalah mereka suka untuk memberikan makan, artinya tanpa harus ada berkumpul kumpul, artinya bersedekah untuk mayat. Ya, makanya dalam riwayat Tawus tersebut tidak ada hujah atau dalil yang menunjukkan bolehnya. Itu hanya sebatas memberi makan untuk orang miskin, tidak ada di situ ucapan berkumpul kumpul. Maka dari itu, bagaimana perkataan tabi'in hendak mengalahkan perkataan sahabat? Sahabat tentu lebih tinggi dong kedudukannya daripada siapa? Ya, tabi'in. Maka dari itu ya akhi, yang dilarang itu adalah berkumpul-kumpul di keluarga kematian, apalagi disertai dengan makan-makan di situ. Ya. Apa benar ada sholat qobliyah ashar 4 rakaat? Benar. Dalilnya dalam riwayat Abu Daud. Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an sholla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum ashar 4 rakaat. Dan dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW sholat qobliyah ashar 4 rakaat dengan satu kali tahiyat di akhirnya dan dengan dua tahiyat dan satu salam. Iya. Apa maksudnya hadis yang mengatakan jangan beri celah untuk setan? Artinya jangan sampai ya saf kita renggang yang memungkinkan untuk setan masuk. Sehingga pada waktu itu setan akan memberikan was-was kepada kita dan godaan. Ya. Apakah dalam berdagang penjual makanan atau minuman misalnya harus memporsinya secara teliti agar sama antara satu dengan yang lainnya? Ya, tanpa enggak harus pas banget karena itu susah, Pak. Sedikit perbedaan hanya sebatas zon kita, yang penting sudah kita berusaha untuk takar dan ini dah insyaallah sama. Kalau ada perbedaan sedikit berapa mili dan ini itu lumrah, itu dimaafkan karena untuk sama banget itu sulit sekali. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan mendatangkan apa? Kemudahan. Ya. Kapan seorang laki-laki menanggung dosa? Seorang laki-laki menanggung dosa pertama kalau dia mengajarkan kepada anak-anaknya keburukan. Apa yang dia ajarkan berupa keburukan atau dia contohkan berupa keburukan, maka lalu dicontoh oleh anak-anaknya, dia akan menanggung dosanya. Karena Rasulullah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, ya, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Ya, misalnya antum memberikan contoh ke anak yang dengerin musik, jadi anak senang musik. Antum mencontohkan kepada anak ya akhlak dan perilaku yang buruk, akibatnya dicontoh sama anak, maka antum ikut menanggung dosanya juga. Yang kedua, ketika dia diam, ya dari istrinya berbuat maksiat dibiarkan, istrinya keluar rumah dalam keadaan apa? Tidak memakai jilbab, tidak menutup auratnya, anak wanitanya juga sama, tapi dia diam, tidak memberikan apa? Peringatan nasihat, ini dayuth. Kata Rasulullah tidak masuk surga tiga orang diantaranya dayuth. Tapi kalau misalnya si orang suaminya udah ngingetin gak boleh nak, ya sudah dipahamkan, tapi si anaknya ngeyel gak mau tahu, ya pada waktu itu dia tidak akan menanggung dosa. Allah berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak akan ya menanggung dosa orang lain. Alhamdulillah Allah mudahkan rezeki kepada saya, dan dari rezeki tersebut saya terkadang beli pakaian yang agak bagus dan agak mahal. Akan tetapi setelah mendengar kajian malam ini saya jadi takut Ustadz memakai pakaian yang bagus dan mahal, tetapi mau dikasih orang sayang, gimana ya? Pertama Pak, kalau antum kalau pakai baju itu ada ngerasa ujub gak? Kalau antum merasa ujub dengan pakaian itu, jangan dipakai. Jangan dipakai, karena pakaian antum nanti akan memasukkan ke neraka. Tapi kalau antum pakai baju itu biasa-biasa aja, gak ada perasaan apa-apa, saya seneng aja kok, gak masalah, halal. Itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Dan kalau kita dikasih nikmat sama Allah, perlihatkanlah nikmat itu pada diri kita. Karena Rasulullah bersabda, "Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmat itu ada pada hamba-Nya. Maka sebagai rasa syukur nikmat, ya Allah ingin, saya ingin perlihatkan nikmat kok, ya, pakai baju yang sesuai dengan Allah berikan rezeki kepada antum. Tapi ingat, kalau antum pakai baju itu ternyata ada perasaan ujub, perasaan masya Allah, udah buka. Ya, cari pakaian lain yang tidak membuat kita apa? Ujub. Ya. Dan memang akhi, kalau dahulu para sahabat, bedanya kita dengan para sahabat dahulu itu, para sahabat itu semakin cinta kepada suatu barang malah diinfakin, Pak. Dipilih nih barangnya yang paling dia cintai, diinfakin. Ya, untuk mendapatkan keutamaan ayat lantana lubirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Ketika ayat ini turun, seorang sahabat yang bernama Hamdalah datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling saya cintai itu Buraiha, sebidang tanah yang berada di depan masjid. Itu harta yang paling saya cintai, ya Rasulullah. Maka saya infakan, terserah engkau bagi-bagikan ke siapa. Kata Rasulullah, bah bah, dzaka malun rabih. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan ke karib kerabatmu saja. Ya. Jadi kalau misalnya antum sayang, aduh bagus banget soalnya saya suka, terus antum infakan, masya Allah, pahalanya jauh lebih besar. Apakah benar kita disyariatkan angkat celana kita sedikit ketika mau sujud dari iktidal? Apa hukumnya? Tergantung. Kalau antum gak angkat gara-gara itu sujudnya susah, gara-gara celananya, ya. Orang kan terkadang ngangkat itu supaya pas sujud itu gerakannya kan lentur gitu, Pak. Apa kainnya kan? Kalau antum gak angkat, misalnya akhirnya apa? Ketarik. Jadi gak enak kan? Gak khusyuk. Ya tentu menghindari sesuatu yang tidak, yang membuat kita tidak khusyuk dianjurkan. Tapi kalau pakaian antum sudah lentur, pakai sarung misalnya, enggak usah ditarik juga enggak masalah, enggak perlu. Ya, enggak perlu. Apakah penempatan hadis ini setiap imam musholat mengucapkan as-salatu jami'ah rahimakumullah? Ini bid'ah ya, akhi. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali melakukannya dan mensyariatkannya. Disyariatkannya as-salatu jami'ah itu ketika salat kusuf. Ya. Ketika salat kusuf dipanggil as-salatu jami'ah supaya pada kumpul. Atau misalnya imam, ya, pemimpin kaum muslimin menyuruh, ya, supaya kumpul orang-orang untuk sholat berjamaah, ya, bukan sholat lima waktu tapi yang lain, ya, seperti sholat sunnah dan yang lainnya yang sekali-kali boleh untuk sholat berjamaah, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, demikian. Maka kalau kita lihat, apakah Rasulullah setiap kali mau jadi imam as-sholatu jamiah? Enggak ada. Silakan cari dalilnya. Saya belum menemukan riwayat yang sahih tentang masalah itu. Bahwa Rasulullah setiap kali sholat mengucapkan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Yang ada Rasulullah SAW apa? Menyuruh meluruskan apa? Saf, sawu sufufakum, tarasaw, ya, hadhu bainal manakib. Maka Rasulullah SAW sibuk apa? Ya, meluruskan saf. Apakah ketika wudu kita disyariatkan menggosok tangan kita? Iya, sunnah. Ya, dalq yang disebut dengan dalq, dalq itu artinya begini, Pak. Itu sunnah. Yang wajib itu adalah air mengalir di atas apa? Kulit anggota wudu kita. Adapun menggosok-gosokannya, ini sunnah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Bagaimana dengan video ceramah dicampur dengan semacam nasyid. Enggak bagus, akhi. Ya, kenapa? Pertama, supaya tidak membiasakan orang ya dengan nasyid. Rasulullah bersabda, la an yumla'a batnu ahadikum qaihan ya, sadidan, lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh apa? Nanah daripada dipenuhi oleh syair. Daripada dipenuhi apa? Syair. Kemudian yang kedua, supaya jangan dianggap, jangan dijadikan wasilah untuk dakwah. Ya, para ulama mengatakan ya bahwa menjadikan nyanyi sebagai wasilah untuk dakwah itu jadi berubah jadi bid'ah. Ya, tidak ada Rasulullah dan para sahabatnya menjadikan bernyanyi itu sebagai wasilah untuk apa? Wasilah untuk dakwah, jangan. Memang terjadi ikhtilaf para ulama hukum bernyanyi. Yang paling keras Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan haram. Imam Malik mengatakan makruh. Bahkan Imam Malik mengatakan nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan nyanyian itu ruqyahnya zina. Ya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Yaitu tidak boleh di dalam nyanyian tersebut, syair tersebut mengandung apa? Kemaksiatan. Demikian pula tidak boleh sering-sering. Karena sebagian disebutkan tadi hadisnya, lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi oleh apa? Syair. Ya. Wallahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.